Karisma, Mega Rekor, Mas Budi. Oh, gendong mana? Aku Mas Eri Ayat. Ayo, Sandan. Wek, Kak Eto. Ayo, cabut deh. Ayo, sebel. Susu itu.